Raja Bandung, 1476 kHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di majelis yang mulia ini, di tempat yang penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada-Nya, untuk beramal soleh dengan suatu amalan yang sangat dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, meningkatkan untuk kita keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan tentang iman adalah di antara pembahasan yang banyak Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an. Hal ini karena iman adalah sesuatu yang sangat penting bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia adalah karunia atau nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar yang Allah karuniakan kepada sebagian dari hamba-hambanya. Tidak ada nikmat yang lebih besar dibandingkan nikmat iman. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengaruniakan keimanan itu kepada hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Akan tapi Allah lah yang telah memberikan karunia kepada kamu, nikmat kepada kamu. Apa nikmat itu? An hadakum lil iman. Itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadamu kepada iman. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang telah menjadikan kamu cinta kepada iman. Jadi Allah yang telah menjadikan hati kita cinta kepada iman, wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan keimanan itu indah di dalam hati-hati kalian. Nah, maka iman, hadirin dimuliakanlah Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki kedudukan yang sangat penting, memiliki kedudukan yang sangat tinggi, dan ia adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada sebagian hamba-hambanya. Karena dengan iman kita akan sampai kepada kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Kita akan mendapatkan keberuntungan yang sangat banyak, kebaikan yang beraneka ragam baik di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, tanpa adanya iman, maka kerugian yang akan kita dapatkan, kesengsaraan yang akan kita rasakan baik di dunia, begitu juga di akhirat. Oleh karena itulah sekali lagi, bahwa pembahasan tentang iman, ya, kita perhatikan di dalam Al-Quran, termasuk di antara pembahasan yang cukup sering disinggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mendapat porsi yang sangat banyak, ya, yang sangat banyak di dalam Al-Quran. 6. Hadirin dimuliakanlah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di antara cara atau bentuk Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keimanan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala membuat permisalan. Ya, membuat permisalan tentang keimanan yang ada dalam hati seorang hamba. Membuat permisalan. Supaya apa Allah Subhanahu wa ta'ala membuat permisalan tentang keimanan yang ada dalam hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Supaya, ya, keimanan itu semakin jelas bagi kita. Karena kita tahu bahwa permisalan atau perumpamaan itu kan tujuannya adalah supaya sesuatu itu menjadi lebih jelas, lebih difahami, lebih dimengerti, ya, menjadi lebih jelas dan tidak samar lagi. Nah, jadi di antara cara Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keimanan di dalam Al-Quran itu, Allah membuat perumpamaan. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan tentang keimanan, ya, di dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang nanti akan kita bahas, memperumpamakan keimanan itu dengan suatu pohon. Dengan suatu pohon. Nah, tentang perumpamaan itu sendiri, di dalam Al-Quran itu banyak sekali perumpamaan. Bahkan disebutkan katanya ada sekitar 40 lebih perumpamaan di dalam Al-Quran. Ya, sekitar 40 lebih di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan sesuatu, Allah menjelaskannya dengan menyebutkan perumpamaan-perumpamaan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan berkaitan dengan perumpamaan-perumpamaan itu, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Maka itulah perumpamaan-perumpamaan. Nadribuha linnas, kami buat perumpamaan itu bagi manusia dan tidak ada yang mampu untuk memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Kecuali orang-orang yang berilmu. Illal alimun. Oleh karena itu sebagian salaf jika ia membaca suatu perumpamaan di dalam Al-Quran kemudian dia tidak memahaminya, maka dia menangis. Ya, dia menangis sambil mengatakan lastu minal alimin. Berarti aku bukan termasuk orang-orang yang berilmu. Karena Allah mengatakan wa ma ya'qiluha illal alimun, dan tidak ada yang memahami perumpamaan-perumpamaan itu kecuali orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu Qatadah juga mengatakan i'qilu anillahil amsal, fahamilah olehmu perumpamaan-perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal ini menunjukkan bahwa dalam perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu ada faidah-faidah. Ada ilmu-ilmu yang sangat besar yang jika kita memahaminya, jika kita memikirkannya, jika kita mentafakurinya, mentadaburinya, maka kita akan mendapatkan ilmu yang besar darinya. Nah, hadirin dimuliakanlah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa perumpamaan yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan keimanan yang ada dalam hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memperumpamakannya dengan apa? Dengan ya, suatu pohon. Taib, dalam surat Ibrahim ayat 24 sampai 25 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnas la'allahum yatadhakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kamu melihat di sini melihat dengan hati. Melihat dengan hati. Kaifa daraballah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat masalan, suatu perumpamaan, suatu permisalan. Kalimatan thayyibah, permisalan apa? Permisalan suatu kalimat yang baik, kalimat thayyibah. Kasyajaratin thayyibah, yang kalimat thayyibah ini seperti ya, suatu pohon yang baik. Suatu pohon yang baik. Asluha sabitun, ya, akarnya, pokoknya kuat. Ya, akarnya atau pokoknya kuat. Menancap ke dalam tanah. Wa far'uha fis sama, dan batangnya menjulang tinggi. Tu'ti ukulaha kullahin, pohon ini memberikan buah-buahnya setiap musim. Biizni rabbiha, dengan izin dari Rabbnya. Wa yadribullahu al-amthala linnas, dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan-perumpamaan untuk manusia, la'allahum yatadzakkarun, supaya mereka mengambil pelajaran. Supaya mereka mengambil pelajaran. Nah, hadirin dimuliakanlah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan. Perumpamaan untuk kalimat thayyibah. Yang dimaksud dengan kalimat thayyibah adalah kalimat la ilaha illallah. Dan dia adalah kalimatul iman, dia adalah kalimat iman. Ya. Dia adalah kalimat iman. Dan kita lihat di akhir dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan ini. Allah mengatakan apa? Wa yadribullahu al-amsala lin-nas la'allahum yatadzakkarun. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan-perumpamaan untuk manusia itu supaya mereka mengambil pelajaran. Maka ini perlu kita garis bawahi. Bahwa perumpamaan-perumpamaan itu Allah buat untuk kita supaya kita bisa mengambil pelajaran. Ya, supaya kita bisa mengambil pelajaran. Naam. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, apa yang diperumpamakan. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan perumpamaannya. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan sisi perumpamaannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang diperumpamakan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perumpamaannya. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan apa? Sisi perumpamaannya. Dari sisi apa? Ya, dari sisi apa kesamaan antara yang diperumpamakan dengan perumpamaannya. Yang diperumpamakan apa? Al-kalimatu thayyibah, ya. Yang diperumpamakan adalah kalimat yang baik. Adalah kalimat la ilaha illallah, adalah kalimat iman. Atau kita sebut saja bahwa yang diperumpamakannya adalah keimanan. Kemudian perumpamaannya adalah tadi pohon yang baik. Sisi perumpamaannya apa? Sisi perumpamaannya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi idzni rabbiha. Itu sisi perumpamaannya. Ya, akarnya, pokoknya kuat ke dalam tanah dan cabangnya ya tinggi menjulang tinggi ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha. Kemudian buahnya apa? Buahnya senantiasa datang setiap musim. Ya, setiap muslim. Nah, Syekh Abdul Razak hafizahullah mengatakan, fashabbaha tabaraka wa ta'ala kalimat al-iman الثابته في قلب المؤمن وما يترتب عليها من فروع وشعب وثمار بالشجره الطيبه الثابته الاصل السابقه الفرق في السماء علوا. Allah tabaraka wa taala memperumpamakan kalimat iman yang teguh di dalam hati seorang mukmin dan apa yang didatangkan darinya dan apa yang datang darinya dari cabang-cabang keimanan dan buah-buahnya bisyajarati thayyibati tsabitah, ya, itu dengan suatu pohon yang baik yang akarnya kuat dan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Allati la tazalu tu'ti thimaruha kullahinin, yang buahnya itu terus datang setiap musim. Ya, setiap muslim. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam beberapa riwayat, ya, riwayat Bukhari begitu juga riwayat Muslim. Ada penjelasan tentang pohon apa yang dimaksud pohon apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai asy-syajaratut thayyibah, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan keimanan seorang mukmin. Ya, dalam hadis riwayat Ibnu Umar. Ya, dalam banyak riwayat ya, riwayat Bukhari dan Muslim, di antaranya Ibnu Umar meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna minasyajari syajaratan la yaskutu waraquha." Sesungguhnya di antara pohon-pohon itu ada suatu pohon yang daun-daunnya tidak pernah jatuh. Wa innaha mathalul muslim, dan pohon itu menjadi perumpamaan bagi seorang muslim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat yang ada ya di sisinya ketika itu, fahadditsuni ma hiya. Ya, fahadditsuni ma hiya. Coba sebutkan kepadaku apa itu? Apa pohon itu? Fawaqa an-nasu fi syajaril bawadi. Maka kemudian kata Ibnu Umar, ya, kata Ibnu Umar, maka orang-orang pun mereka menyebutkan berbagai macam pohon. Ya, berbagai macam pohon. Qala Abdullah, kemudian Abdullah Ibnu Umar mengatakan yang meriwayatkan hadis ini, wa waqa'a fi nafsi annaha nakhlah. Ya, terbetik dalam hatiku bahwa yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah pohon kurma. Fastahyaitu, akan tapi kata Ibnu Umar, aku malu untuk menyebutkannya. Kenapa malu? Karena yang ketika itu hadir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat senior. Sahabat-sahabat senior termasuk bapaknya Umar Ibnu Khattab. Dan ketika itu Ibnu Umar adalah ya seorang remaja, seorang yang masih muda. Sehingga Ibnu Umar ya tidak berani untuk menyebutkannya. Ya. Tidak berani untuk menyebutkannya. Ini dalam rangka juga ya adab, beradab kepada orang-orang yang lebih senior, lebih tua, lebih tinggi ilmunya. Tidak berbicara Ibnu Umar ketika itu. Tsumma qalu, kemudian para sahabat akhirnya tidak ada yang mengetahui jawabannya. Apa pohon yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu? Maka mereka mengatakan, fahadithna ma hiya ya Rasulullah, sebutkanlah kepada kami wahai Rasulullah, apa pohon tersebut? Pohon yang ya dia itu perumpamaannya seperti seorang muslim. Faqala, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hiya nakhlah, pohon itu adalah pohon kurma. Qala, kemudian Ibnu Umar mengatakan, fadzakartu dzalika li Umar. Maka setelah itu, maksudnya setelah bubar itu, ya, pertemuan itu, maka Ibnu Umar mengatakan, setelah itu aku menyebutkannya kepada Umar. Artinya Ibnu Umar cerita sebetulnya tadi ketika Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya tentang pohon itu, ya, sebetulnya Ibnu Umar itu tahu jawabannya. Sebetulnya tak tahu tapi tidak berani menyebutkannya. Ya, diceritakan kepada bapaknya Umar Ibnu Khattab. Qala li antakuna qulta hiya nakhlah ahabbu ilayya min kada wa kada. Kemudian kata Umar Ibnu Khattab, kalau engkau tadi menyebutkannya, menyebutkan jawabannya bahwa ia adalah pohon kurma, maka itu lebih aku cintai dari mendapatkan ini dan itu. Jadi bapaknya Umar itu sangat menyesalkan gitu ya. Kok kenapa anaknya tadi enggak jawab gitu. Malah diem gitu kan. Ya biasa seorang bapak kan senang ya kalau anaknya ya, kalau anaknya terlihat dia muncul begitu kan. Kalau anaknya memiliki keistimewaan. Nah, ini lafadz Muslim. Dan ya hadis ini datang sekali lagi dalam berbagai riwayat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, dalam riwayat yang sangat banyak. Yang intinya bahwa dalam hadis-hadis itu, ya, disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan seorang muslim, yang perumpamaannya itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti pohon kurma. Nah, dan di sebagian riwayat disebutkan secara terang, ya, bahwa pohon kurma itulah juga yang dimaksud dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Ibrahim tadi, yang Allah subhanahu wa ta'ala, ya, membuat perumpamaan dengannya, kalimatun tayyibah, itu kalimat yang baik, kalimat iman, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ya. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari juga, ya, menyebutkan hadis tentang pohon kurma tadi di berbagai tempat di sahihnya. Dan di antara tempat yang Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini adalah dalam kitab tafsir di Sahih Bukhari. Dalam kitab tafsir di Sahih Bukhari di dalam bab, ya, ayat yang tadi, kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin. Jadi Imam Bukhari mengatakan bab kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun dan seterusnya, ya, kemudian menyebutkan hadis Ibnu Umar yang tadi, hadis tentang, ya, pohon kurma. Ini isyarat begitu juga dari Al-Imam Al-Bukhari bahwa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kasyajaratin thayyibah di dalam surat yang tadi adalah pohon kurma. Ya, bahkan tadi dikatakan secara terang ada riwayat dari Bazzar, dari jalan Musa Ibnu Uqbah, dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ayat tadi. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan atadruna ma hiya? Ya. Rasul bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian tahu apa pohon ini? Ya, apa pohon? Pohon ini. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, la yakhfa alayya annaha an-nakhla, tidak tersembunyi bagiku bahwa yang dimaksud adalah pohon kurma. Famana'ani an atakallama makana sinni, takkan tapi aku tidak berani untuk mengatakannya karena umurku yang masih muda ketika itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan hiyan nakhlah, ia adalah pohon kurma. Naam, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, penafsiran ini juga datang dari banyak para sahabat, di antaranya Ibnu Abbas, Mujahid, Masruq, Ikrimah, Al-Dhahaq, Qatadah, Ibnu Zaid dan yang lainnya. Nah, baik, ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mengapa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan bahwa perumpamaan seorang muslim, seorang mukmin itu, ya, seperti pohon kurma? Karena pada pohon kurma itu, ya, terdapat keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Pada pohon kurma itu terdapat, ya, manfaat-manfaat yang sangat banyak. Bahkan ia dikatakan sebagai afdolus syajar. Ia dikatakan sebagai pohon yang paling utama, pohon yang paling baik, pohon yang paling banyak manfaatnya. Itu pohon kurma. Bahkan ada seorang ulama namanya Abu Hayyan As-Sijistani rahimahullah. Dia menulis kitab khusus tentang pohon kurma. Ya, sampai dibikinkan kitab khusus membahas pohon kurma. Dari sisi apa? Dari sisi keutamaan-keutamaannya. Dari sisi, ya, kekhususan-kekhususannya. Ya, nama-namanya. Ya, dibahas oleh, ya, beliau yaitu Abu Hayyan As-Sijistani dalam suatu kitab. Ini menunjukkan bahwa pohon kurma itu adalah pohon yang memang banyak keutamaannya, banyak manfaatnya. Dan ada hadis, ada beberapa hadis yang menunjukkan tentang keutamaan pohon kurma, akan tapi ya, bahwa sebagian dari hadis-hadisnya ini dhaif. Ya. Sebagian dari hadis-hadisnya adalah dhaif. Disebutkan juga dalam kitab tersebut. Taib ala kulli hal, bahwa tidak diragukan pohon kurma ini memiliki keutamaan, memiliki keistimewaan yang berbeda dengan pohon-pohon yang lainnya. Oleh karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan seorang muslim itu dengan pohon kurma. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memperumpamakan ya, kalimat thayyibah, kalimat iman yang ada dalam hati seorang mukmin itu dengan pohon tersebut. Baik, sekarang ya, perkara yang penting untuk kita fahami adalah sisi persamaan. Ya, sisi persamaan antara seorang mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pohon kurma itu. Dari sisi apa saja persamaannya? Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya akan menyebutkan sisi persamaan ini dari kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr ya hafizahullah, yang berjudul Ta'ammulati fi mumatsalatil mu'min lin nakhlah. Ya. Itu ta'ammulat pikiran-pikiran begitu di dalam permisalan seorang mukmin dengan pohon kurma. Jadi ada risalah khusus memang. Ini yang akan kita bahas. Baik. Di antara sisi persamaan antara seorang mukmin dengan pohon kurma. Yang pertama, anna nakhlata la buddalaha min 'uruqin wa saqin wa furu'in wa waraqin wa thimarin. Wa kadzalika syajaratul iman la buddalaha min aslin wa far'in wa thimarin. Fa asluhal iman bil usuli sittatil ma'rufah wa far'uha al a'malu salihah wa ta'atul mutanawwi'ah wal qurabatul adidah wa samaratuha kullu khairin yuhassiluhul mu'min wa kullu sa'adatin yajniha fid dunya wal akhirah. Nah, sisi persamaan yang pertama, bahwa pohon kurma itu pasti dia memiliki apa? Akar, kemudian batang, kemudian ranting, kemudian daun, kemudian buah. Ya. Jadi pohon kurma itu memiliki akar, batang, ranting, daun, dan buah. Begitupun juga dengan syajaratul iman, begitupun juga dengan pohon keimanan yang ada dalam diri seorang mukmin. Ya, pohon keimanan yang ada dalam diri seorang mukmin itu, atau keimanan yang ada dalam diri seorang mukmin itu, dia harus memiliki akar, harus memiliki batang, dan harus memiliki buah. Harus memiliki buah. Ya. Pokok atau akar dari pohon keimanan itu adalah al-imanu bil usuli sittatil ma'rufah, yaitu beriman kepada 6 rukun iman. Ini pokoknya, ini akarnya. Ya, ini akarnya, ini pokoknya. Itu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada apa? Takdir yang baik dan yang buruknya. Maka ini adalah menjadi pokok keimanan. Nah, seorang mukmin harus memahaminya dan meyakininya dengan pasti, tanpa ada keraguan sedikit pun. Ya, wa far'uha, adapun cabangnya, cabang dari pohon keimanan itu adalah al-a'malu salihah, yaitu amal-amal soleh. Ketaatan-ketaatan yang beraneka ragam. Ya. dan perbuatan-perbuatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cabangnya. Maka tidak disebut orang yang beriman jika ia hanya percaya kepada rukun iman, akan tapi dia tidak mau beramal soleh. Karena itu menjadi cabang dari keimanan. Makanya disebutkan di dalam hadis bahwa iman itu punya cabang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah atau bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah, cabang yang paling tingginya adalah berkata la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah cabang dari keimanan. Nah, itu cabangnya. Wa samaratuha, adapun buahnya, buah dari keimanan itu apa? Setiap kebaikan yang didapatkan oleh seorang mukmin, maka itu adalah buah dari keimanan. Setiap kebahagiaan yang dirasakan oleh seorang mukmin baik di dunia dan di akhirat, itu adalah ya buah dari keimanan. Jadi kalau kita beriman, ya, kita meyakini rukun iman di dalam diri kita, di dalam hati kita, dan itu benar-benar kita meyakininya. Kemudian kita wujudkan keimanan itu dalam bentuk apa? Kita beramal soleh, maka buah dari semua itu adalah kita akan merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Makanya Allah mengatakan, man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang beramal dengan amal yang soleh, baik laki-laki atau perempuan, dan dia beriman maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatun thayyibah, kehidupan yang baik. Ini buah dari keimanan. Maka orang yang beriman itu dia akan berbahagia. Bahkan orang paling bahagia itu adalah orang beriman. Orang beriman, karena iman ya akan mendatangkan kebahagiaan. Akan mendatangkan kebahagiaan. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah mengatakan, wal hikmatu fi tamthilil iman bisyajarati hiya anna syajarata la takunu syajaratan illa bi thalathati asya. Hikmah dari perumpamaan iman dengan sebuah pohon adalah karena yang namanya pohon itu tidak disebut pohon kalau dia terdiri dari 3 perkara. Ya, irqin rasikhin, yang pertama adalah akar yang kuat. Kemudian yang kedua adalah aslun qaimun, yang kedua adalah batang yang kokoh, wa far'in 'alinin 'alin, dan ranting yang tinggi. Wa kadzalikal iman, begitu pun juga dengan iman, la yatimmu illa bi salasati asya. Iman itu tidak sempurna, tidak akan terwujud kecuali dengan 3 perkara. Tasdiqun bil qalbi, yang pertama adalah meyakini dengan hati. Wa qawlun bil lisani, kemudian yang kedua adalah mengucapkan dengan lisan. Wa amalun bil abdani, kemudian yang ketiga adalah ya mengamalkan dengan anggota badan. Baik, ini sisi perumpamaan yang pertama. Kemudian sisi perumpamaan atau permisalan yang kedua, ya, antara orang mukmin dengan pohon kurma. Anna nakhlata la tabgha hayatan illa bimadatin tusqiha wa tunammiha. Fa hiya la tahya wa la tanmu illa idza suqiyat bil ma. Pohon kurma itu tidak akan hidup kecuali jika ia terus disiram. Ya. Kecuali jika ia terus disiram, dipelihara, dirawat. Ya. Disiram dengan apa? Dengan air, tentu saja. Ya. Jika pohon itu tidak mendapatkan siraman air, maka apa yang terjadi? Pohon itu akan lemah. Bahkan pohon itu akan mati. Begitupun juga keimanan yang ada dalam diri seorang mukmin. Ya, keimanan yang ada dalam diri seorang mukmin. Orang beriman itu, ya, dia perlu merawat keimanannya. Dia perlu untuk menyiram keimanannya. Dia perlu untuk memelihara keimanan yang ada di dalam hatinya. Kalau seseorang dia memiliki iman, tapi dia tidak rajin menyiramnya, tapi dia tidak rajin menjaga dan merawatnya, maka apa yang terjadi kepada keimanannya? Keimanannya akan lemah, bahkan keimanannya bisa mati, bisa hilang darinya. Oleh karena itu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang beriman perlu kita menyiram keimanan kita agar dia terus tumbuh, terus menjadi baik, terus menjadi kokoh, kuat. Ya. Dan jangan kita justru tidak mempedulikan sebagaimana yang banyak saat ini terjadi kepada sebagian orang-orang beriman. Mereka beriman, akan tapi mereka tidak rajin merawatnya. Sehingga apa yang terjadi? Keimanan semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah, bahkan akhirnya hilang. Bahkan akhirnya hilang. Ya. Padahal kita katakan tadi bahwa keimanan itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi seorang manusia. Tapi dalam pandangan banyak orang-orang beriman saat ini, keimanan itu justru seperti sesuatu yang paling murah yang dia miliki di dunia ini. Nah, padahal ia adalah sesuatu yang sangat mahal. Nah, kita kan kalau memiliki barang yang mahal, bagaimana kita memperlakukannya? Kita akan bersungguh-sungguh menjaganya. Ya kan? Kita akan bersungguh-sungguh menjaganya, merawatnya. Kita pun tidak akan menyimpannya sembarangan. Karena kalau kita menyimpannya sembarangan, hilang, dicuri orang. Maka begitulah seharusnya kita juga memperlakukan keimanan kita. Anggap keimanan itu sesuatu yang sangat berharga bagi kita, sehingga kita bersungguh-sungguh untuk merawatnya, menjaganya, dan kita tidak menelantarkannya. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pohon kurma itu dia butuh air. Dia butuh air untuk menyiramnya. Dia butuh disiram dengan air agar kehidupannya tetap terjaga. Nah, begitu pun juga dengan seorang mukmin, kehidupannya sebagai orang beriman, keimanannya akan terus terjaga jika dia disiram. Nah, pertanyaannya, dengan apa kita menyiram keimanan kita? Kita menyiram keimanan yang ada dalam diri kita dengan wahyu. Dengan wahyu. Ya, dengan kalamullah dan dengan kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan dengan sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Qur'an bahwa wahyu itu adalah ruh. Kita tahu bahwa fungsi ruh itu apa? Fungsi ruh itu adalah memberi kehidupan. Fungsi ruh itu adalah menghidupkan. Ya, jasad kita ini bisa hidup dengan apa? Bisa hidup dengan ruh yang ada di dalam diri kita. Ya. Nah, begitupun pula juga keimanan yang ada di dalam hati kita, dia akan hidup. Dia akan tumbuh. Ya kan? Dengan ruh. Dan ruh itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, ma kunta tadrimal kitab walal iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina." Begitulah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh dari sisi kami. Kami wahyukan kepadamu ruh. Allah menyebutkan wahyunya itu sebagai ruh. Kenapa disebut ruh tadi? Karena ia berfungsi untuk menghidupkan hati manusia. Seperti ruh untuk jasad. Ya, seperti ruh untuk jasad. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tanpa wahyu dari Allah manusia itu pada hakikatnya mati. Pada hakikatnya mati, karena kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan hati. Kehidupan hati. Dan kehidupan hati itu sekali lagi ya, hanya akan didapatkan oleh seseorang jika ia yang menghidupkannya dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu dalam rangka kita mendengar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mengkaji ilmu, menghadiri majelis taklim seperti yang kita lakukan saat ini, di antara wasilah yang sangat bermanfaat untuk apa? Untuk merawat keimanan kita. Untuk merawat keimanan kita dan menjaganya. Dan untuk semakin menumbuhkannya, semakin memperbaikinya dan semakin mengokohkannya. Maka ini sangat penting bagi kita. Maka kita lihat beda antara orang-orang yang dia suka mengkaji ilmu, menghadiri pengajian, mendengar firman Allah, mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendengar ilmu-ilmu para ulama, dengan orang yang tidak pernah ya, melakukan hal-hal yang demikian. Akan nampak perbedaannya. Makanya Allah mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun?" Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Beda. Nah, di antara perbedaannya adalah perbedaan dari sisi keimanannya. Perbedaan dari sisi amal solehnya. Perbedaan dari sisi akhlaknya. Akan nampak sekali perbedaannya. Orang yang memiliki ilmu, keimanannya akan kuat. Adapun orang yang tidak memiliki ilmu, ya, keimanannya akan lemah. Qul hal yastawi alladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Nah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sisi yang ketiga. Sisi perumpamaan yang ketiga. Ya, dalam perumpamaan seorang mukmin dengan pohon kurma adalah anna nakhlata syadidatu tsubut. Pohon kurma itu kokoh. Ya, pohon kurma itu tidak seperti pohon-pohon yang lain, dia itu adalah pohon yang sangat kokoh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi dalam ayat yang tadi, asluha tsabitun. Jadi pokoknya itu, akarnya itu kuat. Wa hakadza sya'nu fil iman. Begitupun juga ya keimanan. Idza rasakha fil qalbi fa innahu yasiru fi ashaddi ma yakunu minas sabat. Jika ia tertanam di dalam hati, maka ia itu ya lama kelamaan akan menjadi kokoh. Akan menjadi kokoh. La yuz'ijuhu syai'un, yang tidak akan digoncangkan oleh sesuatu apapun. Bal yakunu tsabitan katsubutil jibali rawasi, bahkan yaitu akan kokoh seperti ya kokohnya gunung-gunung. Jadi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keimanan yang ada dalam diri seorang hamba itu, jika tadi dia senantiasa merawatnya, senantiasa menjaganya, maka dia akan sampai pada kondisi keimanan itu sangat kokoh, bahkan sekokoh gunung. Oleh karena itu ditanya Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah tentang iman, ayazid, apakah dia bertambah? Naam, keimanan itu bertambah. Hatta yakuna kal jibal, sampai keimanan itu seperti gunung, katanya. Ya. Kila ayan kus, apakah keimanan itu juga bisa berkurang? Qala na'am. Iya, keimanan itu juga bisa berkurang. Hatta la yabqa minhu syai'un, sampai ya tidak berbekas sama sekali. Jadi keimanan itu bisa bertambah, keimanan itu juga bisa berkurang. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Berkaitan dengan masalah iman. Ingat bahwa ahli sunnah wal jamaah meyakini tentang iman itu lima perkara. Lima perkara. Orang yang tidak meyakini iman ya, dengan lima perkara ini, maka dia menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa lima perkara ini? Iman itu pertama, meyakini dengan hati. Yang kedua, iman itu juga mengucapkan dengan lisan. Yang ketiga, iman itu juga mencakup amal anggota badan. Kemudian yang keempat, iman itu bisa bertambah dengan ketaatan, dan iman itu bisa berkurang dengan kemaksiatan. Ini adalah iman atau pengertian iman menurut Ahli Sunnah wal Jamaah. Orang yang tidak meyakini keimanan dengan lima perkara ini, maka dia menyimpang dari akidah Ahli Sunnah. Dan ada dua kelompok. Ya, ada dua kelompok yang menyimpang dari akidah Ahli Sunnah di dalam masalah iman. Yang pertama adalah Al-Wa'idiyah. Yang kedua adalah kelompok Murji'ah. Kelompok Wa'idiyah ini dibagi dua. Ini dibagi dua. Yang pertama adalah Khawarij. Yang kedua adalah Mu'tazilah. Ya. Bagaimana keyakinan mereka tentang iman? Mereka meyakini bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Mereka meyakini hilang sebagian iman, maka hilang keseluruhannya. Dari sinilah kemudian muncul keyakinan ya, dari kalangan mereka, bahwa orang yang melakukan dosa besar, maka dia hilang imannya semuanya. Hilang imannya. Orang-orang Khawarij mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar, maka dia langsung kafir, divonis kafir. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan orang melakukan dosa besar, ya, yang artinya kehilangan sebagian keimanannya, maka mereka mengatakan tidak beriman, tidak juga kafir. Kemudian muncullah suatu teori di kalangan orang-orang Mu'tazilah, itu manzilah baina manzilatain, satu kedudukan di antara dua kedudukan, tidak beriman, tidak juga kafir. Ya. Nah, ini keyakinan orang-orang Wa'idiyah. Ya, bahwa iman itu sesuatu yang tidak terbagi, hilang sebagiannya, hilang seluruhnya. Dan dalam masalah bertambah atau berkurangnya iman, Wa'idiyah ini, Khawarij dan Mu'tazilah ini, dia meyakini bahwa iman itu bisa bertambah tapi tidak bisa berkurang, gitu. Kelompok yang kedua adalah kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah mengatakan iman itu tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang, gitu. Dan mereka mengakhirkan amal dari iman. Mereka mengatakan bahwa amal itu bukan bagian dari iman. Ini kelompok Murji'ah. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, keimanan itu bisa terus bertambah, semakin menguat ya, sampai benar-benar menjadi kokoh. Ketika keimanan itu sudah berada pada posisi yang sangat kuat, sangat kokoh, maka dia tidak akan bisa diruntuhkan oleh sesuatu apapun. Ya, tidak bisa dirobohkan oleh sesuatu apapun. Maka orang yang kuat keimanannya itu, ya, berbagai macam ujian, cobaan datang kepadanya, maka dia tetap tegar, maka dia tetap teguh, maka dia tetap ya, berpegang kepada imannya. Berbeda dengan orang-orang yang imannya lemah. Ya. Berbeda dengan orang-orang yang imannya lemah. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ahmad juga pernah mengatakan ketika ditanya bahwa iman itu bertambah dan berkurang, yazidu hatta yablugu a'las samawati sab'i wa yanqusu hatta yasira ila asfali safilina sab'i. Iman itu ya bisa bertambah, terus bertambah sampai apa? Sampai mencapai puncak dari langit yang tujuh. Dan iman itu juga bisa berkurang sampai apa? Sampai dia berada pada asfalas safilina sab'i, ya. Dia berada pada posisi yang paling rendah dari bumi yang tujuh. Nah, taib hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di antara sisi persamaan antara keimanan atau seorang mukmin dengan pohon kurma adalah, pohon kurma itu adalah pohon yang kokoh. Pohon yang kokoh. Maka keimanan itu juga, ya, dia bisa bertambah, dia bisa bertambah sampai kemudian menjadi sangat kokoh, tidak bisa diruntuhkan oleh sesuatu apapun. Kemudian sisi persamaan atau sisi perumpamaan yang keempat. Anna nakhlata la tanbutu fi kulli ardin. Pohon kurma itu tidak akan tumbuh pada setiap tanah. Pohon kurma itu tidak tumbuh di setiap tempat. Akan tapi dia hanya tumbuh di tempat-tempat tertentu saja. Tempat-tempat tertentu saja. Ya. Atau tumbuh di tempat tertentu tapi dia tidak berbuah. Ya kan? Bahkan tidak tumbuh sama sekali di tempat, ya, di sebagian tempat tidak tumbuh sama sekali. Nah, jadi berbeda-beda. Pohon kurma itu berbeda-beda. Jika dia ya berada atau ditanam di tanah yang bagus, maka dia akan tumbuh kuat dan buahnya juga bagus. Tapi kalau dia ditanam di tanah, ya, yang tidak bagus, maka mungkin tidak tumbuh sama sekali, mungkin tumbuh tapi tidak berbuah, mungkin tumbuh berbuah tapi buahnya tidak bagus. Begitu. Nah, begitu pula dengan keimanan. Bahwa keimanan itu, ya, tidak tumbuh atau kuat pada setiap hati manusia. Pada setiap hati manusia. Keimanan ini hanya akan tumbuh, ya, dan menjadi kuat di hati-hati, ya, orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan baginya hidayah. Di hati orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lapangkan dadanya kepada iman. Lapangkan dadanya kepada iman. Maka jika keimanan itu ibarat sebuah pohon, dan pohon itu ditanam dalam suatu tanah, maka begitu pun juga dengan iman. Iman itu ditanam di dalam hati. Nah, ya, hati yang menjadi tanah bagi pohon-pohon iman ini tidak sama, berbeda-beda. Dan pohon keimanan sekali lagi hanya akan tumbuh dalam hati-hati tertentu saja. Makanya kita lihat banyak hati yang tidak tumbuh padanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hati yang ditanami oleh iman, tapi ya, keimanan itu tidak kokoh, tidak kuat. Sebagaimana jika, ya, keimanan itu tumbuh dalam hati-hati yang lain. Nah, oleh karena itu hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat perumpamaan. Masalu ma ba'atsani Allahu bihi minal huda wal ilmi. Perumpamaan, ya, perumpamaan hidayah dan ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus aku dengannya, kamatsali ghaitsin asaba arda. Kamatsali ghaitsin asaba al arda, seperti, ya, hujan yang, ya, jatuh ke tanah. Fakanat minha ta'ifatun qabilatil ma fa'anbatatil kala awal usbal kathir. Di antara tanah itu, kata Nabi SAW, ada tanah yang menyerap air sehingga kemudian menumbuhkan rumput-rumputan dan tanam-tanaman. Ya, menumbuhkan rumput-rumputan dan tanaman-tanaman yang banyak. Wakanat minha, begitu juga ada di antara tanah itu yang ajadib, yang kering. Qad amsakatil ma fanafa Allahu bihin nas. Ya. Tanah itu bisa dia menampung air, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat kepada manusia dengan air tersebut. Fasyaribu minha wa ra'u wa saqau. Maka orang-orang bisa meminum dari air tersebut, air yang tertampung dalam tanah itu, di tanah itu, ya. bisa menggembalakan hewannya di sana. Nah, bisa mengambil air dari sana. Wa asobat ta'ifatan ukhra, begitu juga ya, ada tanah yang lain, innama hiya qi'an, yang tanah ini disebut dengan qi'an. Fala tumsikuma'an wala tanbutukala'an. Tanah yang seperti ini tidak menampung air, tidak juga bisa menumbuhkan ya tanam-tanaman. Kadzalika mathali wa mathali man faqaha fi dinillah, maka begitulah perumpamaan aku dan perumpamaan orang yang memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Wa nafa'ahu bima ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengannya ya, sehingga dia mengetahui, memiliki ilmu, dia juga bisa mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san, dan perumpamaan orang yang dia tidak mendapatkan manfaat sama sekali, tidak mendatangkan manfaat sama sekali, walam yakbal hudallahi alladhi ursiltu bihi, dan dia tidak bisa menerima, tidak bisa menerima petunjuk Allah, hidayah Allah yang aku diutus dengannya. Nah, jadi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keimanan itu hanya akan tumbuh, hanya akan kuat di hati-hati tertentu saja. Oleh karena itulah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sinilah pentingnya kita apa? Senantiasa memperhatikan keadaan hati kita. Karena iman itu hanya akan tumbuh pada hati yang baik, pada hati yang soleh. Ya. Maka tentang kesolehan hati, tentang kebaikan hati, tentang kesucian hati, ini harus menjadi perhatian, perhatian kita. Jika kita ingin ya keimanan itu tumbuh dalam hati kita, jika kita ingin keimanan itu kuat tertanam di dalam hati kita. Nah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sisi perumpamaan yang selanjutnya. Sisi perumpamaan yang kelima. Anna nakhlata qad yukhalituha daghalun wa nabatun gharibun laisa min jinsiha qad yu'dhin nakhlah. Pohon kurma itu terkadang tumbuh padanya ya tanaman-tanaman yang asing. Tanaman-tanaman yang asing atau yang kita sebut dengan apa? Benalu. Gitu ya. Pohon-pohon benalu. Yang ini bisa merusak pohon tersebut, bisa merusak pohon kurma tersebut, atau bisa menghambat pertumbuhannya. Bisa menghambat pertumbuhannya. Oleh karena itu pohon kurma itu tadi perlu dirawat. Perlu dibersihkan dari tanaman-tanaman asing tersebut. Perlu dibersihkan dari benalu-benalu tersebut. Ya. Perlu dibersihkan dari hama-hama. Yang bisa apa? Yang bisa merusak pohon tersebut. Maka perlu dirawat. Nah, begitu juga hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan iman. Begitu pula dengan kondisi orang yang beriman. Dalam kehidupan yang dijalani orang beriman itu datang ya kepadanya perkara-perkara yang bisa melemahkan keimanannya. Dalam kehidupan yang sedang dijalaninya ya, dia mendapati perkara-perkara yang bisa apa? Bisa melemahkan keyakinannya. Bisa melemahkan keyakinan. Bisa menggoda ya, menggoda keimanan. Nah, inilah ya benalu-benalu di dalam kehidupan orang yang beriman. Oleh karena itu, seorang beriman dia perlu untuk membersihkan dirinya, membersihkan keimanannya dari perkara-perkara yang demikian. Orang yang beriman dia perlu untuk bermuhasabah, mengevaluasi dirinya dan bersungguh-sungguh untuk senantiasa menjaga dan merawat keimanannya tersebut. Ya. Membersihkan hatinya dari ya, hal-hal yang bukan bagian dari keimanan. Nah, dan dia harus bersungguh-sungguh. Dia harus bersungguh-sungguh untuk menolak bisikan-bisikan setan. Dia harus bersungguh menahan atau melawan hawa nafsunya yang senantiasa memerintahkannya kepada keburukan. Dia harus bersungguh-sungguh untuk ya menjaga keimanannya dari fitnah-fitnah dunia dan yang lainnya. Kalau tidak, maka ya keimanannya berada dalam bahaya. Keimanannya bisa rusak. Keimanannya bisa lemah. Bahkan keimanannya bisa hilang. Dan semua itu sekali lagi membutuhkan kesungguhan. Allah mengatakan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka sungguh kami akan memberikan kepada mereka ya petunjuk kepada jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Kemudian hadis dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala selanjutnya yang keenam. Di antara sisi persamaan antara seorang beriman dengan pohon kurma adalah an-nakhlata kama akhbarallahu, bahwa pohon kurma itu seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, tu'ti ukulaha kullahin, pohon itu ya memberikan buahnya setiap musim. Memberikan buahnya setiap muslim. Ya, jadi ukul, yang dimaksud ukul di sini adalah buah. Jadi pohon kurma itu ya mendatangkan buahnya setiap musim. Baik pada malam hari atau siang hari, di musim panas, di musim dingin, ya setiap musim. Pohon kurma itu ya berbuah. Begitupun juga seorang mukmin. Seorang mukmin itu keberadaannya harus mendatangkan buah-buah kebaikan. Berupa apa? Berupa amal-amal soleh, berupa kebaikan-kebaikan, ya, yang dilakukannya baik pada siang hari atau pada malam hari. Ya, baik pada siang hari atau pada malam hari, kapanpun dan dimanapun seorang mukmin berada, maka hendaklah dia apa? Hendaklah dia itu apa? Mendatangkan kebaikan-kebaikan, mendatangkan buah-buah kebaikan. Nah, maka hadirin dimuliakanlah Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seharusnya seorang mukmin. Begitulah seharusnya seorang mukmin. Keimanan yang ada di dalam dirinya itu ya harus membuahkan kebaikan. Kebaikan bagi dirinya, kebaikan bagi keluarganya, kebaikan bagi tetangganya, kebaikan bagi orang-orang yang ya bergaul bersamanya. Dan terus seorang mukmin itu senantiasa bersemangat kepada amal. Senantiasa bersemangat kepada ya kebaikan-kebaikan. Sehingga kebaikan-kebaikannya itu, amal-amalnya itu akan terus terangkat ke langit kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wal amalus shalih yas'adu ilaihi al-kalimut thayyib wal amalus shalihu yarfa'u. Dan kepada Allah lah terangkat apa? Perkataan yang baik dan amal-amal saleh. Dan amal-amal soleh. Nah, ikhwan fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sisi persamaan yang selanjutnya, yang ketujuh, annan nakhlata fiha barakah fi kulli juz'in min ajza'iha falaysa fiha juz'un la yustafadu minhu. وهكذا الشأن بالنسبة للمؤمن وقد جاء في صحيح البخاري في بعض ألفاظ حديث ابن عمر المتقدم من رواية الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. Ya, pohon kurma itu padanya ada keberkahan. Keberkahan pada setiap bagiannya. Maka tidak ada ya satu bagian pun yang ada dalam pohon kurma itu, yang ada pada pohon kurma itu yang tidak bermanfaat. Jadi semua bagian itu bermanfaat. Maka begitulah seharusnya seorang mukmin. Ya. Seorang mukmin itu keberadaannya harus mendatangkan berkah. Setiap bagiannya itu harus mendatangkan keberkahan, mendatangkan manfaat. Ya, seperti pohon kurma. Jadi pohon kurma itu setiap bagiannya mendatangkan, tidak ada satu bagian pun yang tidak bermanfaat. Dan hal ini juga disebutkan dalam hadis Ibnu Umar dalam riwayat yang lain, inna minasyajari lima barakatu ka barakatil muslim. Ada di antara pohon itu yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Begitu dalam sebagian redaksi dari hadis tadi. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa orang beriman itu harus berkah, keberadaannya mendatangkan berkah, mendatangkan kebaikan. Perkataannya mendatangkan keberkahan. Apa yang ada dalam hatinya, dari perasaan-perasaannya mendatangkan berkah. Apa yang dilakukan oleh tangannya mendatangkan berkah. Apa yang dilangkahkan oleh kakinya mendatangkan berkah. Ya, apa yang dimiliki dari hartanya mendatangkan berkah. Begitulah seharusnya sifat seorang mukmin. Seluruh bagian dari kehidupannya itu apa? Barokah. Mendatangkan kebaikan bagi dirinya, mendatangkan kebaikan bagi keluarganya, mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Ya. Mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Maka orang yang hidupnya tidak berkah, orang yang justru keberadaannya tidak mendatangkan keberkahan, justru sebaliknya, ya, mendatangkan azab dan kesusahan bagi orang lain, maka dia bukan ciri orang yang beriman. Ya, jika seseorang misalnya yang justru keluar dari kata-katanya adalah kata-kata yang menyakiti orang lain, yang dia lakukan dengan tangannya adalah perbuatan-perbuatan zalim dan merugikan orang lain. Ya, yang ada dalam perasaan-perasaan hatinya ada perasaan-perasaan yang buruk, yang tidak ada kebaikannya. Maka ini bukan seorang mukmin. Yang dia datangkan dengan hartanya adalah keburukan-keburukan, perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Yang dia datangkan dengan hartanya adalah kerusakan-kerusakan di muka bumi. Maka yang seperti ini bukanlah ciri orang yang beriman. Orang beriman itu barokah. Seperti pohon kurma, kata Nabi SAW. Di antara pohon itu ada pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Dan hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu sekali lagi seharusnya seorang mukmin. Seorang mukmin itu harus berusaha, ya, menjadikan bahwa dirinya itu apa? Mendatangkan keberkahan bagi orang lain. Oleh itu di antara doa Nabi Isa alaihissalam, wa ja'alani mubarakan haitsu makunt. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku itu mubarak. Aku itu adalah orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Maka seorang muslim itu, seorang mukmin itu dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, ya, kehidupannya membawa berkah bagi orang lain. Setelah bagi dirinya sendiri. Nah, ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara sisi perumpamaan antara seorang mukmin dengan pohon kurma adalah anna nakhlata wusifat fil ayati bi annaha tayyibah. Wa hadha 'ammun min tibil manzar was-surah wasy-syakl wa min tibir rih wa tibil thimar wa tibil manfa'ah. Disebutkan di dalam ayat bahwa pohon kurma itu thayyibah. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Ya, pohon kurma itu adalah pohon yang thayyibah, pohon yang baik, pohon yang bagus. Ya, baik dari segala sisinya. Baik dari segala sisi, baik dari sisi penampilannya. Ya. baik dari sisi buahnya, baik dari sisi manfaatnya, adalah pohon yang baik. Maka begitu pun juga dengan seorang mukmin. Seorang mukmin itu harus memiliki sifat baik, harus ya, ada di dalam dirinya kebaikan-kebaikan dalam setiap urusannya. Dalam setiap urusannya. Ya, tidak hanya terbatas pada urusan tertentu saja, dalam setiap urusannya. Dalam urusan lahirnya baik. Dalam urusan batinnya juga baik. Ketika ia berkumpul, bergaul ya, dengan orang lain, maka dia menjadi manusia yang baik. Begitu juga ketika dia sendirian, tidak berkumpul dengan orang lain, maka dia juga tetap menjadi manusia yang baik. Ya, maka orang beriman itu baik dalam setiap keadaannya. Tidak hanya baik dalam keadaan tertentu saja. Misalnya baik hanya dari sisi batinnya, tapi dari sisi lahirnya tidak baik. Atau baik dari sisi lahirnya, tapi batinnya tidak baik. Baik ketika berkumpul dengan orang lain, tapi tidak baik ketika dia sendirian. Ya, ketika dia sendirian. Nah, oleh karena itu hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di surga ketika orang-orang beriman itu disambut oleh para penjaga surga, maka para malaikat penjaga surga itu mengatakan apa? Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya. Wasiqa alladhina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha ya wa futihat abwabuha qala khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya, dan akan digiring orang-orang bertakwa kepada Rabb mereka kepada surga berkelompok-kelompok. Ya, para penghuni surga itu nanti akan digiring menuju surga berkelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha sampai ketika mereka datang ke surga, wa futihat abwabuha, kemudian pintu-pintu surga itu dibuka, maka para penjaga-penjaga surga dari kalangan para malaikat itu mengatakan salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Nah, ini kata-kata sambutan dari para malaikat. Salamun alaikum tibtum, kalian telah berbuat baik. Kalian telah baik, maksudnya ketika di dunia. Fadkhuluha khalidin, karena kalian telah ya berbuat baik, menjadi orang baik ketika di dunia, maka masuklah kalian kepada surga khalidin ya, dalam keadaan kekal selama-lamanya. Begitu juga dalam ayat yang lain, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Itu orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat thayyibin, dalam keadaan mereka baik. Yaquluna, mereka akan mengatakan salamun alaikum, keselamatan atas kalian, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian kepada surga ya, disebabkan apa yang telah kalian amalkan ketika di dunia. Nah, maka at-tayyib, baik, adalah di antara sifat orang beriman. Sebagaimana pohon kurma, dia disifati dengan syajaratin thayyibah. Dia adalah pohon yang baik. Nah, kemudian hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara sisi persamaan antara apa? Antara pohon kurma dengan keadaan seorang mukmin adalah anna nakhlata kullama tala umruha izdada khairuha wajada thimaruha wa kadzalikal mu'min idza tala umruhu izdada khairuhu wa hasuna 'amaluhu. Pohon kurma itu semakin berumur maka semakin bertambah kebaikannya, semakin bagus buahnya. Itu pohon kurma. Maka begitu pun juga dengan seorang mukmin. Seorang mukmin itu seharusnya semakin dia berumur, ya, semakin apa? Semakin banyak kebaikannya, semakin baik amalnya. Oleh karena itu diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Abdullah ibn Busr. Anna Arabiyan qala, bahwasanya seorang Arab Badui pernah berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man khairun nas?" Siapa manusia yang paling baik itu? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Man tala umruhu wa hasuna amaluh." Itu orang yang umurnya panjang dan amalnya juga baik. Dan amalnya juga baik. Ya. Begitupun juga dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Bakrah, seorang berkata kepada Rasul, "Ayyun nasi khair?" Manusia seperti apa yang baik itu? "Man tala umruhu wa hasuna amalu." Orang yang umurnya panjang, semakin panjang umur, ya apa? Semakin berumur, maka semakin baik amalannya. Wa qala, "Fa ayyun nasi syarun?" Kemudian, manusia seperti apa yang paling buruk itu? "Qala, man tala umruhu wa sa'a amalu." Itu orang yang panjang umurnya akan tapi buruk amalannya. Akan tapi buruk amalannya. Nah. Taib. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Berkaitan dengan ya perumpamaan seorang mukmin yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan bahwa ya, keimanan itu seperti sebuah pohon yang baik. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bahwa menyebutkan bahwa perumpamaan seorang mukmin, perumpamaan seorang muslim itu adalah seperti pohon kurma. Itulah beberapa sisi perumpamaan ya yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, dan sebenarnya masih banyak, masih ada sisi perumpamaan yang lain. Ya, kan tapi apa yang disebutkan itu mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan bagi kita semua agar kita ya bisa semakin baik lagi dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Bandung 1476 kHz. Atas bantuan Anda untuk tersebarnya dakwah melalui Radio Raja Bandung, semoga dapat menjadi kebaikan untuk kita semua. Anda dapat menyimak kajian Islam ilmiah dan tilawah Al-Quran melalui Radio Raja Bandung di frekuensi 1476 AM atau dapat melalui radio streaming di www.radiorajabandung.com. Jazakumullahu khairan. Raja Bandung. Program Muhsinin rutin dan tetap Roja Bandung. Kami membuka kesempatan untuk Anda Muhsinin dan pendengar Radio Roja Bandung untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Bandung melalui donasi untuk operasional Roja Bandung. Adapun program Muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Roja Bandung diantaranya melalui transfer bank ke rekening Mandiri Syariah di nomor 777-1014-768 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah /Media. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS ke nomor 0821-2222-1476 dengan format donasi RRB / tanggal transfer. Program Canceling Roja dan Jemput Donasi. Bagi Anda yang mempunyai keterbatasan waktu, namun ingin berdonasi untuk operasional Roja Bandung, kami menyediakan canceling untuk diantar ke tempat Anda. Dan kami akan melakukan penjemputan untuk area Bandung dan sekitarnya untuk mempermudah Anda yang ingin berdonasi kapanpun. Untuk penyimpanan canceling Roja, Anda bisa mengirimkan SMS dengan format canceling RRB / alamat lengkap dikirim ke nomor 0821-2222-1476. Dan untuk penjemputan donasi, Anda bisa mengirimkan SMS dengan format jemput donasi RRB / alamat dikirim ke nomor 0821 0822 222 1476.